Pertanyaan pertama, assalamualaikum, mau tanya bahwa sifat siddiq adalah sifat wajib para nabi. Lalu ada riwayat kalau Nabi Ibrahim pernah berdusta. Saya minta penjelasan kok agak berbenturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang nanti pembahasan setelah ini akan dibahas yang hak-hak yang wajib bagi Rasul. Itu ada empat. Siddiq, tabligh, fatonah, amanah. Mungkin minggu depan. Ya, minggu depan akan kita bahas. Siddiq. Nabi ini harus siddiq, harus jujur. Tidak boleh Nabi itu berbohong. Tidak boleh. Ada Nabi pembual, tidak ada. Tapi memang ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berbohong 3 kali. Pertama, ketika Nabi Ibrahim itu hijrah dari kotanya menuju kota Mesir. Waktu itu Mesir itu dijaga oleh Fir'aun. Bukan Fir'aunnya Musa ya. Fir'aunnya Ibrahim. Fir'aunnya Ibrahim ini kebetulan mata keranjang. Dia tak boleh nengok istri orang. Diambil semua dia. Kalau istri orang diambil sama dia. Cantik diambil. Tapi kalau bukan istri masih saudara, nengok-nengok loh dia. Dia berusaha deketin saudaranya dulu baru dapat. Tapi kalau sudah istri langsung diambil sama dia. Nah, Nabiullah Ibrahim ini pencemburu. Nabi ya jelas istrinya harus cantik. Ya, enggak ada nabi itu hidung pesek. Pasti cantik. Siti Sarah. Istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Siti Sarah. Cakep, sampai-sampai menurut cerita itu belum masuk kota itu Siti Sarah udah diumpetin, dilampeti sama Nabi Ibrahim agar tidak ketahuan. Nabi Ibrahim itu pencemburu dan penyayang. Betul ditanya sama raja sehingga cerita ini siapa? Demi menyelamatkan istrinya, Nabi Ibrahim menjawab, "Ini saudariku." Nah, belum jawab. Tapi sebenarnya benar juga itu. Kelihatannya bohong, sebenarnya bukan bohong. Itu saudara seiman. Saudara semuslim. Namanya dalam bahasa Arab Tauriyah. Tauriyah. Tauriyah itu kelihatannya bohong, sebenarnya tidak. Misalnya, kau ini pencuri ya. Ya. Arif ini benar-benar mencuri, tapi dia udah taubat. Dia menjawab iya tidak, menjawab tidak juga enggak. Paham? Kau ini pencuri ya? Astagfirullahaladzim. Ya kan? Dia enggak jawab kan? Orang bingung, astagfirullahaladzim ini iya apa tidak? Iya pencuri, apa bukan saya bukan pencuri? Astagfirullahaladzim itu namanya Tauriyah. Dia bohong tidak, tapi pengalihan kalimat. Yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Nabi Ibrahim ditanya, kamu sakit apa tidak? Nabi Ibrahim waktu itu sehat. Tapi beliau menjawab, ya saya sakit. Tauriyah juga, Nabi Ibrahim bukan sakit jasadnya, tapi sakit hatinya karena melihat umatnya pada waktu itu lagi rusak. Jasadnya gak sakit sebenarnya. Karena waktu itu lagi diajak untuk berfoya-foya. Jadi waktu itu umatnya Nabi Ibrahim AS itu pengen mengadakan pesta. Semuanya harus kumpul. Nabi Ibrahim diajak. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Kenapa? Nabi Ibrahim pengen datang ke tempat perkumpulan berhala, pengen dihancurin semuanya. Itu alasannya. Jadi ketika diajak, ayo ikut Ibrahim. Oh, enggak lah, saya di rumah saja. Saya lagi enggak enak badan, lagi sakit. Padahal Nabi Ibrahim saya sehat. Itu bukan bohong, karena sakit melihat perlakuan umatnya yang melakukan kerusakan. Buktinya apa? Setelah umatnya keluar semua, kota sepi, Nabi Ibrahim pun keluar dari rumahnya, membawa sebilah kapak. Dihancurkan semua patung semua itu, kecuali satu disisakan yang paling besar. Hanya begitu pulang, orang pada bingung, loh kok hancur semua ini? Siapa yang gak keluar? Ibrahim gak keluar, semuanya keluar. Orang pada curiga kepada Nabi Ibrahim, karena semua keluar, Nabi Ibrahim gak keluar, ditanya. Hei Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan semua patung-patung ini? Iya kan? Nabi Ibrahim pun menjawab, enggak bukan saya, berbohong. Padahal yang menghancurkan Nabi Ibrahim. Kelihatannya berbohong, tapi sebenarnya bukan berbohong, Tauriyah itu. Bukan saya yang menghancurkan, coba tanya sama patung yang besar itu. Kan tinggal dia yang tidak hancur. Ada misinya, paham itu? Kan tinggal dia yang tidak hancur, coba tanya ke dia. Kok semua patung hancur, tinggal yang gede enggak hancur? Jawab kan, wah kamu ini masa disuruh tanya patung, mana bisa dia ngomong? Mana bahasa dia ngancurin? Pasti manusia yang ngancurin. Nabi Ibrahim itu menjawab, udah tahu gak bisa ngomong itu sembah. Udah tahu gak bisa bergerak itu sembah. Mana akal itu? Paham? Jadi Nabi Ibrahim itu bukan berbohong hakikatnya. Kelihatan tuh akhirnya berbohong, tapi sebenarnya bukan bohong. Jadi tetap di sini Nabi Ibrahim itu siddiq. Malah ini menunjukkan yang terakhir, fatona, kecerdasannya Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Paham? Karena kalau Nabi Ibrahim jujur waktu itu, ya akhirnya pengikutnya yang penyembah berhala itu, mereka tidak terbuka akalnya. Ketika Nabi Ibrahim berkata demikian, terbuka. Oh iya juga ya, benar juga ya. Patung nggak bisa ngomong apa yang anda sembah. Itu pinter. Jadi Nabi itu harus pintar, harus cerdas. Mana ada Nabi bodoh bala? Ini tak ada. Ijazah tak ada nak ngaku Nabi zaman sekarang. Pening bala anak. Nah itu jawabannya. Jadi sebenarnya itu bukan bohong, namanya tauri. Wallahu a'lam bissawab.